Sebelum khutbah dimulai, bolehkah membaca Al-Quran sedangkan ada kaum muslimin yang salat sunnah? Boleh, tetapi dengan suara kecil. Yang penting jangan sampai mengganggu orang salat. Allah Ta'ala. Yahudi pecah 71 golongan, Nasrani 72 golongan, Islam 73 golongan. Hanya satu yang selamat, masuk surga. Apakah Yahudi dan Nasrani juga yang satu golongan juga masuk surga? Iya, di zamannya dulu, di zaman nabinya. Yang ikut nabinya surga. Kristen juga yang ikut Nabi Isa, dia masuk surga zamannya. Tapi begitu datang Islam, sudah tidak zamannya. Kalau tidak ikut Islam yang dibawa oleh Nabi, tidak selamat dia. Ya, hadza wa wallahu ta'ala a'lam. Jadi pada zamannya, Yahudi pada zamannya 71 pecahannya, yang ikut nabinya Nabi Musa itu saya yang selamat, yang tidak ikut Nabi Musa tidak selamat. Kemudian Nasrani, yang ikut di zaman yang ikut Isa, di zaman Nabi Isa, itu saya yang selamat, yang tidak ikut tidak selamat. Tetapi begitu datang Islam, Yahudi Nasrani tidak selamat semuanya kecuali ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa wallahu ta'ala. Adakah dalil salat sunat tasbih? Ada dalilnya. Hadisnya hasan, ya, sebagaimana diriwayatkan al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri, dan Imam Muslim mengatakan hadis yang paling bagus itu dengan jalannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala. Bagaimana bacaan doa menyembelih hewan kurban? Sudah disebutkan. Bismillah, wallahu akbar. Allahumma hadza minka walaka. Allahumma taqabbal min. Baik. Kalau akikah, jangan bilang hakikah. Akikah. Ain awalnya, bukan ha. Ya. Kalau ini hakikat ma'rifat tarekat. Jadi aqiqah sama aqiqah juga. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa laka taqabbal aqiqat fulan. Wallahu ta'ala. Apakah bolehkah orang mengorban domba umur 6 bulan sedangkan dia mampu membeli kambing? Sudah saya jelaskan, kalau mampu tidak boleh. Kalau tidak mampu hanya mendapatkan 6 bulan baru boleh domba. Wallahu ta'ala. Bagaimana posisi tidurnya atau berbaringnya binatang sesembelihannya? Sembelihannya termasuk orang yang menyembelihnya. Sudah dijelaskan, tidurkan sampai kiri, kanannya dari atas, injak lehernya dalam kaki kanan, hadapkan ke kiblat. Otomatis kita juga menghadap kiblat. Ya. Haruskah berwudu? Tidak ada kewajiban untuk berwudu. Ya, tidak ada sunnahnya juga. Laki perempuan boleh nyembelih. Yang junub maupun tidak junub boleh nyembelih. Ya. Tidak ada dalil mengkhususkan. Allah taala. Bolehkah nazar berkorban digabung dengan berkorban pada hari raya haji tersebut? Ya memang korban itu adanya pas haji saja. Enggak ada, sekarang ini belum ada. Karena syaratnya tepat waktunya 10, 11, 12, 3, 13. Wallahu ta'ala. Di mana tempat korban yang disunnahkan? Di tempat tinggal di kampung halaman bagi perantau, di tempat dia perantau. Hukum asalnya di tempat dia tinggal. Tetapi dia boleh mengirimnya ke tempat lain jika tempat itu sangat membutuhkan. Allah Taala. Bagaimana di suatu tempat tidak ada sapi tapi ada kerbau saja? Kerbau sebagian mengatakan sejenis dengan sapi. Hadza wa Allah Taala. Penyaluran zakat. Kalau zakatul mal 7 golongan. 8 golongan, asnafus tsamaniyah. Fuqara, masakin, amil, muallaf, kemudian berhutang, ibnus sabil, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana istri banyak tuntutan dan tidak mau menerima kondisi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kasih tahu, nasihati, ya, kalau tidak cari yang lain. Wallahu taala a'lam. Ini kayaknya dia mengeluh tentang istrinya ini. Maka kalau cari istri itu yang agamanya dulu, jangan cari cantiknya saja. Ya. Allah Taala. Ya terkadang ya mungkin ya kita ini yang sudah menikah, sudah menikah, punya istri. Lantas kita lihat wanita cantik, wah ini bagaimana kalau saya dapat dia? Syukuri yang ada belum tentu dia seperti kita, belum tentu seperti istri kita orang tersebut. Maka itu sebabnya Nabi SAW mengatakan, apabila aku melihat seorang wanita dan aku tertarik, cepat datang istri. Karena dia memiliki, ya seperti apa dimiliki oleh istri. Seperti itu baru kita bisa menahan pandangan kita pada jemaah. Sebab kalau tidak, apalagi di kota Mataram seperti ini, ya, belum lagi pindah ke Bali, ya, belum lagi pindah ke lebih jauh lagi. Ya, tidak ada henti-hentinya pandangan. Satu kita lihat cantik, satu tambah lagi cantiknya. Kalau tidak punya iman dan tidak ya mungkin melihat yang tidak disengaja kan, yeah. Karena mungkin dia pakai mobil dia spion lah ada nih. Yeah. Kalau tidak punya iman seperti itu, belum tentu wanita yang saya lihat cantik itu apa namanya sehebat istri atau apa yang dimiliki oleh istri saya. Kalau seperti itu kita berpikir, mungkin saya tidak akan bahagia mendapatkan dia. Ya, ada Allah Taala. Boleh tidak hewan kurban disedekahkan semuanya atau diambil hanya secukupnya saja? Itulah dia pembagiannya sepertiga-sepertiga. Tetapi mau disedekahkan semuanya boleh dengan syarat mesti kita ambil supaya kita mendapatkan sunnah tersebut kita makan. Hadanallahu ta'ala. Kami menjual padi di sawah atau di bangkat. Saya mendapatkan uang 10 juta. Berapa yang kami keluarkan zakatnya? Hakikatnya ya, tanya dia berapa kintal yang kau dapatkan, sekian kintal, mari sisakan saya untuk zakatnya, jangan uangnya, karena mal, ya, padinya yang dikeluarkan, yang sudah siap untuk dimakan, misalkan apa namanya berasnya. Wallahu ta'ala. Kalau sudah terlanjur sudah, berarti kalau padi itu kalau diairi dengan hujan dan air sungai, yaitu seper berapa? 10 per 10. Jumlahnya yaitu khamsatu ausuq. Khamsatu ausuq itu diperkirakan oleh para ulama kita 6 kintal 53 kg. 653 kg per 10. Ya, berapa yang keluar? Kalau diairi dengan bor 653 per 20. Berapa keluarnya itulah zakat. Bagaimana boleh puasa dari tanggal 1 di bulan Zulhijjah sampai tanggal 9? Apa ada dalilnya sahih dari Rasulullah SAW? Jadi disebut kalau Nabi umum, pokoknya amal soleh. Ya, amal soleh di bulan Zulhijjah sangat dicintai pada 10 pertama tersebut. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sekeliling kita semuanya berkorban? Apakah boleh orang yang mengorban itu memakan daging korbannya sendiri? Sudah saya jelaskan. Sunnahnya dia makan, jangan tidak memakan. Wallahu ta'ala. Apakah korban dikhususkan yang menikah saja? Tidak, yang belum menikah juga korban kalau memang mampu. Wallahu ta'ala. Apakah setiap kata yang diawali dengan kata demi itu termasuk sumpah? Demi cinta? Jadi, ya, mana dikatakan sumpah dengan huruf wallahi wabillahi watallah? Kalau dengan huruf itu ya diawali, maka tentunya dia termasuk ke dalam keadaan syirik. Wallahu ta'ala. Kuda boleh dikorban? Tidak boleh. Yang boleh hanya unta, sapi, kambing. Wallahu ta'ala. Orang tua saya dan saudara putus hubungan karena memperbutkan tanah warisan. Saya menjaga silaturahmi dengan saudara saya. Orang tua saya marah karena sikap saya itu. Bagaimana sikap saya seharusnya? Tetap sambung silaturahmi dan usahakan damaikan antara yang bertikai. Wallahu ta'ala. Apakah dengan puasa tanggal 10 Zulhijjah? Tidak boleh puasa 10 Zulhijjah. Makan di sana. Haram puasa 10 Zulhijjah. 9. Nah, ini makanya jangan-jangan ngantuk ini. Atau badannya di sini tapi pikirannya luar. Nah, ini bahaya ini. Ya, nanti berfatwa di rumah ini. Ya. Ini tanggal 9. Ya, hati-hati ini. Apakah dengan puasa 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah semua dosa kecil diampuni atau sebagian dosa? Pokoknya dosa kecil. Dosa setahun. Apa nama setahun? Berarti semuanya. Wallahu ta'ala. Jam berapa mulainya agar kita mendapatkan unta ketika kita datang ke masjid? Pokoknya datang pertama sudah. Itulah jam pertama. Ya, Allah taala. Apa hikmahnya hanya unta, sapi, kambing yang dijadikan korban? Hikmahnya ikut Allah. Itu paling besar hikmah itu, mengikuti perintah Allah. Allah dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala. Bagaimana wanita sudah dikhutbah oleh seorang laki-laki, tetapi orang tuanya menunda akad nikah dan walimah dengan alasan tidak ada biaya? Ini hakikatnya, ketahuilah para jamaah, tidak perlu berbesar-besaran, berbangga-bangga untuk mengadakan walimah. Ini perlu diingat bagi para jamaah ini. Ini uang sekian, undangan sekian, tidak perlu. Lihat Nabi SAW dalam waktu safar, Nabi nikah. Lantas Nabi tidak punya apa-apa, siapa punya makanan kumpulkan. Kumpulin, ada yang bawa kurma segini, ada yang bawa hais segini, kumpulin semua. Setelah itu ayo silahkan, prasmanan langsung, ayo silahkan makan. Jadi dari kita ke kita. Maka dianjurkan juga kalau ada pernikahan, ya, karena sunnahnya 3 hari setelah dukhul, orang-orang kaya bantu yang nikah itu. Ya, di kampung tersebut bantu dia untuk apa namanya, untuk menghidupkan sunnah tersebut. Ya. Ini nanti harga nasi sepiring setelah makan amplop sebelumnya sebenarnya. Jadi kesana sekedar makan saja. Nah ini para jamaah. Jadi tidak boleh terkeluh dalam pesta para jamaah. Ingat ini nggak ada uang sekian puluh juta nggak jadi, kalau bukan di gedung Al Ihsan tidak jadi. Ya, kan ada seperti itu. Nabi ini Nabi. Ayo siapa yang lebih hebat dari Nabi? Ayo. Di jalan Nabi. Ayo apa ada kumpulin. Sudah kumpul, silakan makan. Nah ini, mari kita hidupkan sunnah itu. Gampang-gampang. Ayam ada ayam selesai. 5 orang, 7 orang undang namesti satu kampung undangan 100, 200 dari gubernur sampai tukang sapu namesti. Kemudian tukang-tukang sahabat itu sudah mari makan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syarat ta'am ta'amul walimah, sejelek-jelek makanan begawe pesta pernikahan yang diundang orang kaya yang tidak mau makan, yang miskin kelaparan tidak diundang. Perhatikan di para jamaah, jangan berbangga-banggaan. Andai kata punya putri menikah, anak laki menikah, apa adanya sudah. Dan orang yang kaya di kampung itu kalau mau ingin menghidupkan sunnah, bantu. Harapkan wajah Allah, jangan nanti ya pas di apa namanya pesta dibuka amplopnya namanya 100 dia. Nanti dia pas wah enggak enak kita 50, dia juga 100 dulu. Ini para jamaah ini banyak ini kesalahan kita ini. Terlalu takalluf. Akhirnya apa? Selesai pesta tinggal ngitung hutang. Bukannya bahagia didapat ngitung hutang. Nabi Sayyidua dari Adam pestanya sederhana. Ya, di rumahnya pun atau di mana sederhana. Undang beberapa orang makan, selesai. Ini enggak, wah enggak enak kalau enggak semuanya, enggak enak. Ya, sekarang dienak-enakin sudah. Itu bukan sunnah para jamaah. Apa kita miliki? Hanya satu kambing, sudah cukup satu kambing. Ini memaksa diri, Lord. Satu sapi, dua sapi, tiga sapi. Cari yang lapar-lapar itu cari. Ya. Kalau ini walimah yang paling hebat sudah. Tapi kalau yang kaya ya, ya harus pakai Mercy datang. Ya, luar biasa. Tapi kalau yang apa namanya? Pakaiannya hanya pakai sarung. Pak, di sini Pak ya. Di sini tamu VIP. Allah. Ini kita ini terlalu tegeluk ini. Yang kita mau bagaimana menghidupkan jadi sederhana Islam itu, kesederhanaan ya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat tersebut ya. Hadzallahu taala. Ingat ini kalau punya anak ini ya seperti itu, gampang-gampang aja sudah ya. Kalau punya hutang bayar dulu hutangnya baru berkorban ya, bayar dulu hutang karena itu hak adami Allah taala. Jika hewan korban diserahkan kepada panitia korban, oleh panitia sebagian hewan tersebut diserahkan kepada yayasan atau panti asuhan yatim piatu untuk disembelihkan oleh yayasan panti asuhan tersebut, bagaimana hukumnya? Boleh, yang penting amanat saja. Ya, Allah taala alam. Ini sudah habis semuanya, demikian saya mohon maaf atas segala kurang dan kesalahan. Tinggal praktiknya para jamaah, ya. Itu jangan harapkan bantuan, kita bantu orang. Ya, jangan bantu mana korban tinggal dan tantangan dari lawata ini. Ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau tidak ada kita yang mengadakan. Ya. Demikian subhanallahi walhamdulik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.